السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، حاضرين من كوم مسلمين rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mempermudahkan kita kembali untuk bisa hadir pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang melimpah bagi kita semuanya. Amin. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakum jami'an, kita lanjutkan membaca kitab Lamitul Mansur, masuk pada nomor yang ke-639. Sampai situ. Wa qala aidan, berkata juga beliau, kana Sufyan idza ja'ahu qaumun min ahli al-Musili امتحنهم بحب المعافى فإن راهم كما يدل قربهم وادناهم وإلا فلا. Dulu al-imam Sufyan bin Uyainah rahimahullah ta'ala, apabila datang beberapa orang ke tempat beliau dari kalangan negeri Al-Mawzil, imtahanahum, maka Al-Imam Sufyan akan menguji terlebih dahulu dengan pertanyaan yang berkaitan dengan apakah mereka mencintai Al-Imam Mu'afa Ibn Imran, karena beliau adalah ulama ahlu sunnah di negeri Al-Mawzil, sebagaimana telah kita lewat. Al-Mu'afa Ibn Imran. Fenrahum kamaidun, kalau Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri melihat mereka seperti yang beliau sangkakan, yakni mereka mencintai Al-Imam Al-Mu'afa Ibn Imran, maka mereka dipersilakan untuk menghadiri majlisnya beliau dan didekatkan, yakni dipersilakan duduk di dekat beliau. Wa illa, kalau tidak, dia dari negeri Al-Mawzil namun dia tidak mencintai al-imam ahli sunnah yang ada di negeri itu yang bernama Al-Mu'afa bin Imran, maka dia berarti bukan ahli sunnah. Maka orang itu pun, rombongan itu pun disuruh keluar dan tidak boleh untuk mendekat kepada Imam Sufyan Ats-Tsauri. Di sini kaum muslimin diajarkan kepada kita sebuah kehati-hatian tatkala kita hendak bergaul dengan teman-teman kita, kawan-kawan kita, pergaulan yang akan kita jadikan sebagai teman dekat, di mana kita berkumpul dengannya, bergaul dengannya, bercengkrama dengannya dalam kurun waktu yang lama. Sebelum kita menjadikan dia sebagai orang yang dekat dengan kita, cek terlebih dahulu. Jangan sembarangan. Karena kalau sembarangan dalam cari teman, maka kita akan menjadi korbannya. Ketika dia ternyata orang yang jelek, kita akan menjadi korbannya. Bagaimanakah caranya kita menguji seseorang? Banyak cara ya kaum muslimin untuk kita menguji dia. Di antaranya adalah tentang siapakah ulama yang dia cintai. Kalau dia mencintai ulama Ahlussunnah yang dikenal kiprahnya dalam dakwah, yang betul-betul menjadi suri teladan panutan dalam berpegang teguh dengan sunnah Nabi, dia mencintainya, maka ini adalah tanda baik. Tanda baik. Baik, cocoknya dia dengan ulama Ahlussunnah itu menunjukkan tanda baik pada diri dia. Namun bila mana dia membenci ulama Ahlussunnah, dia tidak cocok, tidak suka dengan ulama yang membela sunnah Nabi, dikenal kiprahnya dalam dakwahnya, ceramahnya, tulisannya, tapi dia tidak menyukainya, ini tanda oh dia adalah ahlul bid'ah. Kalau demikian, menjauhlah kau darinya. Kalau engkau hanya ada keperluan dengannya, cukup dalam hal-hal tertentu yang kau butuhkan dalam urusan duniawi. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahim jami'an, di kitab kita ini bab yang ke-14 dan bab yang ke-15 berjudul tentang alamatu ahli sunnah, tanda-tanda ahli sunnah, dan bab yang ke-15 alamatu ahli bid'ah, tanda-tanda ahlul bid'ah. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, kita bacakan sedikit dari tanda-tanda yang ada dibawakan dalam poin ke-185, di mana kita sekarang berada pada poin 639. Berarti mundur sekian nomor, berapa nomor, banyaklah. Nah, karena butuh kalkulator, menunda waktu, maknanya mungkin kita sudah lupa, Pak, sehingga kita butuh mengulas kembali. Ini penting ya kaum muslimin, karena kita ini nanti di yaumul kiamah akan dibarengkan bersama siapa sekarang kita berkumpul. Kita akan dikelompokkan oleh Allah Azza wa Jal dengan siapa kita sekarang bersama. Kalau kita bersama dengan orang-orang yang saleh, mukminun, orang-orang yang ahlus sunnah, betul-betul tauhid, maka kita akan bersama mereka. Sebagaimana kita ketika di dunia bersama mereka. Hakikat kaum muslimin. Sehingga kalau kita salah langkah di dunia ini, pergaulan kita adalah dengan mereka-mereka yang menyalahi sunnah, berbeda dengan sunnah, atau bahkan mengingkari sunnah, maka kondisi kita pun akan bersama mereka nanti di yaumul kiamah. Al-mar'u ma'a man ahab, kata Nabi. Seorang itu akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Kalau kita mencintai Rasul dan para sahabat, serta para ahlu sunnah yang memegangi erat-erat bimbingan Nabi, mengilmui dan mengamalkan, maka al-mar'u ma'man ahab, seorang akan bersama yang dia cintai. Mudah-mudahan kita bersama dengan Nabi dan para sahabat, para ulama dan tabi'in, karena kita mempelajari ilmu mereka, karena kita mengkaji akidah mereka, karena kita berkumpul dan bergaul dengan mereka. Demikian pula hadis ini menyatakan, al-mar'u ma'a man ahab, seorang itu bersama dengan siapa yang dia cintai. Kalau seorang mencintai ahlul maksiat, senangnya dengan kemaksiatan-kemaksiatan, senangnya dengan kemungkaran-kemungkaran, dia akan dikelompokkan bersama mereka-mereka itu. Na'udzubillah min dzalik. Hadirin yang dimuliakan, saya akan berikan contoh adanya malapetaka yang Allah timpakan kepada sebuah pasukan yang akan menghancurkan Ka'bah. Pasukan ini, wahai kaum muslimin, bukan pasukan Abroha. Sebutkan hadis yang kedua dalam kitab Riyadhus Shalihin dari Aisyah radhiyallahu anha, muttafaqun alaih. Nabi mengatakan, yaghzu, yaghzu ba'za, yaghzu jayshun al-Ka'bah. Fa'idha kanu bibidain al-ard, yughzabu bi awwalihim wa akhirihim. Akan ada satu pasukan besar yang akan menghancurkan Ka'bah. Fa'idha kanu bibida, ketika mereka berada di Al-Baida, tanah lapang yang tidak jauh dari kota Mekah, Allah binasakan semuanya. Yuhsafu bi awalihim wa akhirihim, ditenggelamkan ke dalam bumi dari pasukan terdepan sampai pasukan yang terakhir. Ambles tanahnya ke dalam bumi, ditelan oleh bumi mereka hidup-hidup. Plus masuk ke dalam. Kalau sekarang mungkin kita sebelum terjadi musibah di Palu yang disebut dengan apa itu? Tanah bergerak. Leoki. Nah, ini pula angel. Likuifaksi. Hadirin kaum muslimin, itu mungkin belum terbayang, tapi begitu ada bencana itu terbayang. Tanah yang tadinya keras bisa melembek dan melunak seperti itu. Bangunan yang tadinya dibangun di atas tanah yang keras dengan pondasi yang kuat-kuat, cakar ayam, cakar bebek, mungkin cakar macam-macam cakar. Hanyut, tanah itu bisa selembek itu. Nabi sudah memberitakan akan terjadi itu. Pasukan itu dari paling depan sampai yang terakhir ambles, ludes, masuk ke dalam tanah. Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi, yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum wa man yasminhum. Ya Rasulullah, dibinasakan oleh Allah semuanya dengan khasaf, tenggelam ke dalam bumi, padahal di situ ada pasar-pasar, permukiman-permukiman, ada orang-orang yang tidak ikut serta dalam pasukan itu. Apakah semuanya juga terkena? Alhamdulillah sudah ditanyakan. Jawabannya iya. Kena semuanya wahai Aisyah. Yuksafu bi awali wa akhirihim. Wa man laysa minhum. Ditenggelamkan ke dalam bumi semuanya wahai Aisyah. Mereka pasukan itu. Wa man laysa minhum. Dan orang-orang yang tidak termasuk dari pasukan itu. Namun Nabi ini menyebutkan. Nabi menyebutkan, yub'athu yawmal qiyamati ala hasbi niyatihim. Akan dibangkitkan kelak nanti di yawmal qiyamah, mereka terpisah-pisah. Dipisahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan kadar niatan iman manusia masing-masing. Yang berada di situ termasuk dari pasukan itu, maka dibangkitkan dengan pasukan itu. Ahlun nar mereka. Adapun penduduk lokal, pedagang yang baru datang ke situ, tidak termasuk pasukan itu, mereka pun dibangkitkan sendiri. Maknanya kaum muslimin, dia ketika di dunia bersama siapa, maka dia akan dibangkitkan kelak di akhirat bersama siapa pula dia ketika di dunia itu. Bisa dipahami kalimat ini kaum muslimin? Ini dia. Muslimin dibangkitkan dengan muslimin. Umat Nabi Muhammad SAW. Muslimin itu bertingkat-tingkat imannya. Ada yang kokoh imannya, kuat imannya sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Bertauhid tanpa syirik. Maka mereka dikelompokkan bersama mereka-mereka ahli tauhid. ahli sunnah. Ada muslimin Islam dia tetapi lemah imannya, ditandai dengan banyaknya dosa dan kurangnya dalam mengamalkan kewajiban, apalagi dia melakukan yang bid'ah, dikumpulkan sendiri. Allah tidak zalim, masing-masing. Al-mar'u ma'aman ahab, seorang itu akan bersama dengan siapa nanti dia memiliki apa. Sekarang kita lagi mudah-mudahan kita tidak ikut kacau jiwa kita, cuman mandan bingung sedikit mendengar virus corona sudah sampai Banyumas. Berita terakhir, dua pasien dari dari Hong Kong dia take away, tidur segala. Nanti masker jadi mahal banget. Tidak usah galau. Kenapa? Kalau seandainya itu merebak dan mati dalam jumlah yang banyak, Allah akan bangkitkan kita. Berbeda dengan mereka-mereka yang sama-sama mati karena corona. Mereka musyrikin. Akan dibangkitkan dengan musyrikin. Kita mudah-mudahan dibangkitkan dengan orang-orang yang saleh, yang beriman, ahli sunnah, walaupun mati dengan satu wabah tersebut yang sama. Ebok terjadi pak persiapan. Persiapan jiwa dan iman. Bok ujuk-ujuk lepok-lepok nang dalan pada tiba kayak flu burung pak. Ini flu corona. Maka hadirin kaum muslimin rahimani warun jami'an. Al-mar'u ma'aman ahab. Bersama siapakah kita sekarang? Maka akan dibangkitkan kelak di yaumil kiamat bersama mereka pula. Kalau kita bersama ahli sunnah, akan dibangkitkan dengan ahli sunnah. Namun kalau kita pendosa, na'udzubillahi min dzalik, maka akan dikelompokkan dengan pendosa. Siapa temanmu? Itulah dia. Akan bersama mereka kau dibangkitkan. Kita lihat dari kaum muslimin beberapa tanda ahli sunnah. Al-Imam Abu Uthman As-Sabuni rahimahullahu ta'ala dalam kitab Al-Aqidatul Salaf Ashabul Hadith halaman ke-171, wahda alamati ahli sunnati hubbuhum li a'immati sunnah wa ulama'iha wa ansariha wa awliya'iha wa buduhum li a'immatil bid'i alladzina yad'una ila an-nar. Di antara salah satu tanda-tanda seorang itu adalah ahlusun adalah sebagai berikut. Cintanya dia kepada ulama-ulama ahlusun. Cintanya dia kepada para pembela sunnah dan para pengamal sunnah. Itu tandanya, Pak. Dan juga bencinya dia kepada ulama ahlu bid'ah, yang mana mereka inilah yang menyeret manusia dan menjerumuskan manusia ke dalam an-nar. Karena bid'ah memang dolalah. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa iyyakum mumuhdatsatil umur, fa inna kulla muhdatsatin bid'atu." Wa kullu bid'atin dhalalatun wa kullu dhalalatin fi an-nar. Ini sabda Nabi alaihi salatu wasalam yang harus kita imani. Hati-hati kalian dari seluruh perkara baru dalam urusan agama. Karena semua perkara baru dalam urusan agama itu disebut dengan bid'ah. Dan semua yang bid'ah itu adalah dhalalah. Dan semua yang dhalalah itu adalah fi an-nar. Apa itu dhalalah? Sesat. Maka kita membenci tokoh-tokoh yang menyebabkan manusia jatuh pada bid'ah. Dikarenakan mereka lah yang menjerumuskan manusia pada kesesatan dan melemparkan manusia ke dalam neraka. Itu kecinta, itu tanda seorang ahli sunnah. Bisa dipahami hadirin? Sebagaimana boleh disebutkan beliau dalam ucapan yang lainnya, tanda ahlul bid'ah, kita hanya sedang murajaah bukan mengulas kembali. Tanda ahlul bid'ah, kita baca qala Ahmad bin Sinan al-Qattab rahimahullah ta'ala. Ditulis ucapan beliau ini dalam kitab Ma'rifatul Ulum al-Hadis. Ini juga Aqidatul Salaf Ashabul Hadis. Juga kitab Syarafu Ashabul Hadis. Ucapan Imam Ahmad bin Sinan al-Qattab rahimahullah ta'ala. Laisa fid dunya mubtadi'un illa wa huwa yubghidu ahlal hadis. Laisa fid dunya mubtadi'un. Tidak ada di dunia seorang pun ahlul bid'ah kecuali pasti dia membenci ulama ahlul hadis, ulama ahli sunnah. Kenapa? Dikarenakan mereka membenci ulama ahli sunnah karena sunnah tidak mungkin bisa bersatu dengan bid'ah. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, suri teladan kita, selalu memperingatkan bahaya bid'ah dan selalu memerintahkan kita mengikuti yang sunnah. Tidak diperintahkan kita oleh Nabi mencampur adukan antara dua hal, yang sunnah dan yang bid'ah, tidak. Dan ini dua hal yang tidak akan bisa bersatu. Ahlul bid'ah, tidak ada seorang pun di muka bumi ini kecuali pasti membenci ulama al-hadith. Fa'idha ibtada'a ar-rajulu nuzi'at halawatul hadis min qalbihi. Apabila seorang dia melakukan kebid'ahan, akan hilang manisnya mengikuti sunnah dalam hati dia. Tidak senang dengan membaca sunnah Nabi. Tidak senang dengan membaca qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak senang. Dia akan benci walaupun dia mengatakan cinta Rasul, tetapi ketika diterangkan bimbingan Rasul yang sejatinya, maka mereka akan membenci hal itu. Disebutkan Imam Abu Uthman Sabun dalam kitab Aqidatul Salaf Ashabul Hadith, wa alamatul bid'i ala ahliha badiyatun zahiratun wa adharu ayatihim wa alamatihim shiddatu muadatihim lihamalati akhbarir rasul alaihi salatu wassalam wa ihtiqarihim lahum wa istifafihim bihim. Beliau mengatakan, dan di antara tanda-tanda ahlul bid'ah yang sangat nampak adalah kebencian mereka dan permusuhan mereka terhadap orang-orang yang membawa sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mereka merendahkannya dan menghinakannya, padahal yang dihinakan adalah ulama-ulama yang membawa sunnah. Itu berlaku, itu bukan berlaku. Ini dari zaman dulu sampai yaumul qiyamah. Terus-menerus hal ini ada pada mereka. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, kita kembali ke bab kita yang sering kita baca. Sehingga untuk kita mengetahui fulan ini ahlu sunnah atau bukan adalah dengan kita bertanya kepada dia sebuah pertanyaan berdasarkan hadis yang tadi kami sampaikan. Pertanyaannya mudah. Siapa ulama yang kau kenal? Siapakah orang yang kau cintai dan yang kau muliakan? Atau dengan bahasa Arab, ma'aman anta? Ada soal. Bersama siapakah kamu? Pertanyaan ini, ya kaum muslimin, bukan pertanyaan mengada-ada. Pertanyaan ini sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ma'aman ahab. Seorang itu pasti akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Jangan disalahkan orang yang bertanya kepadamu, kamu bersama dengan siapa? Kalau kamu menyebutkan, saya bersama dengan si fulan, dan si fulan itu adalah ahlu sunnah, itu menunjukkan kamu ahlu sunnah. Jangan kamu khawatir ada apa sih kok ditanya-tanya kayak gitu. Ini untuk menyatakan jati dirimu adalah ahlu sunnah. Tidak perlu risau ketika ditanya ma'aman anta, bersama siapakah kamu. Hakada kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Bisa dipahami hadirin? Nah, kalau kita ditanya seperti itu, sangat paham. Orang ini adalah orang yang terdidik. Dia tidak mau sembarangan dalam bergaul. Apakah itu di dunia maya, medsos, ada kenalan di dunia maya? Tanyakan tentang hal itu. Ketika dia tidak bisa menyebutkan nama-nama orang yang membawa dakwah ahlu sunnah ini, sebutkan olehmu, kamu kenal dengan fulan ini? Dengan syekh ini? Seorang ulama yang gigi membela sunnah? Kalau dia mengatakan saya tidak kenal, mungkin dia bukan orang yang terpelajar. Tanyakan kembali lagi, kamu di daerah mana? Saya di daerah ini, di situ ada ulama fulan. Kasih tahu, kamu kenal fulan ini? Ulama ahlu sunnah di tempat itu? Saya tidak kenal loh. Nah terus nyindengan sih siapa? Aku anu tukang bebek. Oh, aku anu ratu ngaji. Umpamanya pak. Kalau urusan duniawi, saya tidak pernah taklim. Saya baru mengenal. Mungkin dia awam. Tapi kalau dia mengatakan saya benci dengan orang ini. Kenapa? Karena dia ahlu sunnah. Kamu ahlu bid'ah. Pantasan kamu membencinya. Kalau demikian sudah selesai. Tidak usah kita berpanjang kata dengannya. Bisa dimengerti hadirin? Mungkin ada yang bertanya. Saya ingin menasihati dia. Oh, Masya Allah. Niatan yang baik. Tapi ingat ya, akhi. Engkau dalam keadaan pada dua kemungkinan. Kemungkinan engkau mendakwai dia 50%. Bahkan mungkin bisa kurang dari 50%. Atau kemungkinan kedua, anda yang akan terdakwai oleh mereka. Bahasa kitanya, nus-nus orang Arab mengatakan. 50-50. Setengah-setengah. Kemungkinan ini, kemungkinan itu. Hadirin yang kami lakukan. Dalam keadaan seperti ini, apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan wahai kaum muslimin, kalau seandainya tidak ada billati ya ahsan. Allah menyatakan wajadilhum billati ya ahsan. Bantahlah, jidalah, debatlah dia, adu argumentasi. Tetapi dengan catatan billati ya ahsan, yang terbaik. Yang terbaik di sini adalah hasilnya. Kalau kamu masih ragu-ragu, saya kira-kira bisa enggak yang lain dia dalam pembahasan ini? Menurut saya khawatir. Saya belum tentu bisa untuk menghadapi dia. Saya coba-coba, posting ke dia. Coba-coba lagi. Pantahnya lebih susah lagi dijawab. Khalas, selesai. Bukan billati ahsan. Itu tidak ada hasil yang lebih baik. Bahkan lebih. Apa? Kemungkinan terburuknya. Kamu malah kena syubhat. Syubhat itu bercokol terus di HP-mu. Setiap kamu buka. Saya kok gak bisa membantahinnya. Dibuka lagi. Kok berat temen ya. Buka lagi. Kayaknya benar loh. Buka lagi. Ya sudahlah, kayaknya ini yang benar. Kamu sudah kaku, Pak. Tanpa banyak ngomong, sudah kaku kamu. Apakah itu yang dimaksudkan dalam ayat Al-Quran? Wajadil milati ahsan? Lah. Maka cara yang paling tepat, ketika anda tidak mampu, dan kemungkinan tidak mampu, karena lawan bicaramu belum kau ketahui, maka jangan kau layani itu. Menyelamatkan diri itu lebih didahulukan. Hidayah kepada sunnah itu mahal. Mengenal tauhid wa sunnah itu mahal. Siapa yang bisa memberikan ini lagi kepadamu setelah engkau terkena syubhat bid'ah? Siapa lagi? Mahal kaum muslimin. Jangan spekulasi. Kau pengen menyelamatkan orang, tetapi engkau malah merusak dirimu sendiri. Turid an tuslih an-nasa wa tufsid nafsa. Engkau ingin menjadikan orang lain baik, tetapi engkau merusak dirimu sendiri. Bisa dipahami kalimat ini kaum muslimin? Ya. Terus bagaimana mendakwahi mereka? Mendakwahi mereka dengan kau kirimi audio, rekaman-rekaman, tulisan-tulisan masyayikh tanpa membuka celah untuk perdebatan. Ya. Dia senang, alhamdulillah. Dia tidak senang, alhamdulillah. Kita berarti selamat dari kejelekan. Begitu bisa dipahami hadirin. Kalau engkau da'i, bisa berceramah, ceramah kepada tempat-tempat, di tempat-tempat yang kamu bisa. Masjid umum, masjid orang umum, di masjid-masjid terbuka, silakan. Dakwah-dakwah, tetapi bukan berarti harus menceburkan bersama mereka. Nah, Anda akan masuk pada jeratan mereka dan tidak bisa lagi melepaskan diri dari jeratannya mereka. Menyelamatkan diri sendiri lebih didahulukan daripada orang lain. Allah berfirman apa dalam Al-Quran? Qu anfusakum wa ahlikum nara. Jaga diri-diri kalian masing-masing. Tidak usah mikirin orang lain. Itu aslinya. Ketika Anda sudah mampu dan bisa mendakwai orang lain, menyelamatkan orang lain, itu nikmat yang kedua. Urusan kita, dirimu masing-masing dan keluargamu masing-masing. Orang lain, kalau kamu mampu. Karena itu dakwah fardu kifayah, bukan fardu ain. Karena tidak semua orang mampu dalam berdakwah. Tidak semua orang mampu dalam memberikan nasihat. Tidak semua orang mampu menyadarkan ahli bid'ah. Itu PR besar, kaum muslimin. Butuh ilmu yang kuat. Butuh iman dan takwa. Butuh kesabaran. Ya, berat-berat. Maka hadirin yang kemuliaan, Allah berfirman, Qu anfusakum. Mikirkan diri kita masing-masing. Saya ingin menyelamatkan dia. Bagus. Tapi kalau berisiko saya akan masuk dalam neraka, jangan. Pikirkan dirimu, pikirkan dirimu sama keluarga. Masing-masing kita seperti itu. Bisa difahami hadirin? Kita masuk yang berikutnya. Qala al-Imam Ibn Mahdi rahimahullah ta'ala. Idza ra'aita asy-Syami yuhibbu al-Auza'iyya wa Abi Ishaq Al-Fazari fahuwa sahibu sunnah. Apabila engkau melihat seorang dari negeri Syam, dia mencintai Al-Imam Auza'i dan juga mencintai Al-Imam Abu Ishaq Al-Fazari, maka dia adalah sahibu sunnah, pengikut sunnah. Wa qala, dan berkata juga beliau, idza ra'aita basriyan, apabila engkau melihat seorang dari negeri Basrah, yuhibbu Hammad bin Zaid, fahuwa sahibu sunnah. Apabila engkau melihat seorang yang datang dari atau domisili di negeri Basrah, dia mencintai Hammad bin Zaid, maka ketahuilah dia adalah sahibu sunnah, orang yang mengikuti sunnah. Karena cinta itu bersekonsekuensi. Cinta itu menuntut untuk kita sama dengan orang yang kita cintai. Ya tidak, Pak? Ahlul maksiat. Kita ambil contoh orang-orang yang pemabok. Dia bergaulnya dengan siapa, Pak? Dengan pemabok. Pezina, pemabok, narkoba, para maling, dan yang para rusak-rusak. Terjalin di antara mereka solidaritas bahasa umumnya. Bahasa Arabnya ukhuwah, persaudaraan. Antara mereka seperti itu. Contohnya, kenapa orang minum, orang duitnya oke. Langsung ditraktir, Pak. Biasanya sih gantian kata mereka. Maka hadirin kaum muslimin rahim jami'an, cinta kepada hal yang haram menyebabkan cinta kepada para pelaku keharaman itu menyebabkan kamu harus cocok dengan mereka. Al-jalis janis, orang yang mau seduduk dengan dalam satu majlis, itu namanya sejenis sebuah ketuntutan, sebuah tuntutan, keharusan. Anda mau duduk di kalangan para narkobais, Anda harus seperti mereka. Kalau tidak, tidak mungkin Anda bersama mereka. Hakadah kaum muslimin. Ahlu sunnah bersama ahlu sunnah. Itu hal yang pasti. Satu hal tuntutan. Bahasa Arabnya adalah al-muqtada. Satu konsekuensi. Cinta kepada sunnah, maka mencintai ahlu sunnah dan akan bersama dengan ahlu sunnah. Berperilaku dengan sunnah itu hal yang pasti. Qala Qutaibah bin Sa'id rahimahullahu taala, "Idza ra'aita ar-rajula yuhibbu ahla al-hadith mithl Yahya bin Sa'id, Abdurrahman bin Mahdi, wa Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, Ishaq bin Rahuya, wa dhakara qauman akharin, fa innahu 'ala sunnah, wa man khalafa haula fa'alam annahu mubtadi'." Apabila engkau melihat seseorang mencintai ulama ahlul hadis, semisal Yahya bin Sa'id, Abdurrahman bin Mahdi, Ahmad bin Muhammad bin Ahmad ibn Muhammad bin Hanbal, Ishaq bin Rahuya, dan beliau sebutkan beberapa nama-nama ulama yang lainnya, maka ketahuilah sungguh dia di atas sunnah. Dan barang siapa yang menyelisih ulama ahlu sunnah yang disebutkan di namanya, fa'alam annahu mubtadi', ketahuilah dia adalah ahlul bid'ah. Yang membenci ulama ahlu sunnah, ketahuilah dia adalah ahlul bid'ah. Tidak cocok dia dengan pembawa sunnah, dikarenakan memang dia aslinya tidak suka dengan sunnah. Itu berkeharusan membenci kepada orang yang membawa sunnah. Otomatis bisa dipahami insyaallah kaum muslimin. Hadirin kaum muslimin rahimani wa jami'an, alhamdulillah selesai bab yang ke-49. Insyaallah akan datang pembahasan pada bab yang ke-50. Namun pembahasan ke-50 ini kita undurkan di samping panjang. Ini berkaitan dengan, demikian pula dengan bab yang ke-51. Bab ke-51 ini berkaitan tentang peringatan para ulama agar berhati-hati dari dosa liwat, homo. Dalam hal ini dimulai dengan bergaul dengan anak-anak yang belum memiliki jenggot, yang masih muda belia, yang kadangkala tampak muka mereka lebih manis daripada para wanita. Dalam bahasa Arab disebut urdan. Ini mungkin kita baca beberapanya. Insyaallah kita langsung masuk kepada beberapa pembahasan yang lainnya pada bab yang ke-52. Sudah masuk Isya? Berarti Isyanya sudah maju atau mundur nih, Pak? Maju. Maju ke mana, Pak? Depan belakangnya mana? Ada pertanyaan ini, saya baca, minta maaf walaupun sudah masuk Isya. Saudara saya tinggal persis depan masjid, tetapi masjid itu masjidnya mereka, Sufiun. Dia paham sekali kalau pengajian dan acara-acara masjid itu, dia gak datang. Berusaha itu, dengan tidak menghadiri pengajian-pengajian ini sudah ada penyimpangannya? Ya tidak. Kalau ada sebuah pengajian yang di situ ada penyimpangan dari sunnah, kita tidak boleh hadir. Bahkan yang diperintahkan untuk kita menjauhinya, agar kita tidak terbawa kesesatan yang ada pada majelis tersebut. Nah, kemudian ketika dimintai, dipunguti biaya atau sumbangan, kemudian beliau tidak memberikannya. Apakah hal itu tidak boleh? Apakah hal itu boleh? Saya ulangi. Ketika diminta bantuan untuk acara tersebut, dia tidak membeli, dia tidak memberi. Apakah itu boleh untuk tidak memberi? Bahkan tidak boleh memberi. Kalau itu mungkar, Anda memberi pada acara kemungkaran, itu maknanya Anda ta'awun, tolong-menolong di atas kemungkaran. Apa hukumnya tolong-menolong di atas kemungkaran? Hukumnya tidak boleh. Wala ta'awun alal ithmi wal udwan, tidak boleh seorang bertolong-menolong di atas dosa dan permusuhan. Kalau kita membantu dengan rupiah atau makanan minuman, kita terkena dosanya. Dosanya itu bisa mengalir, Pak. Karena kita termasuk yang mensukseskan kesesatan itu. Maka sebisa mungkin menghindar. Kalau seandainya Anda bisa bijak menyebut, minta maaf saya tidak ikut-ikutan dan saya tidak membantu acara ini, dengan bagus itu lebih baik. Seandainya mereka pun diam untuk diam, sudah selesai. Kesimpulannya, Allah berfirman, وَتَعَوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. Tolong menolong kalian di atas kebaikan dan ketakwaan, dan jangan saling tolong menolong di atas dosa dan permusuhan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.